Percuma beta bilang parale, kalau beta pun hati cuma pase. Percuma semua beta korbankan, kalau memang se masih dengan yang lain. Di sini deng berat hati beta bilang sekali, beta rasa semua ini sakit. Sesing tahu diri se bikin beta makan hati. Bukan bahagia tapi sengsara, bet kasih cinta se kasih luka. Secukup banyak beta mengalah, bar kali ini nona sampai jua. Dari awal mengapa seng terbuka, kau beta ini orang ketiga. Biar beta sing sama deng dia, sing apa-apa.